Bicara Bisnis. Dalam seminar baru-baru ini saya dengan Tony Antonio, seorang rektor dari Universitas Ciputra. Saya terkesan dengan sebuah konsep sederhana yang diceritakan bahwa seorang entrepreneur itu mempunyai 3L, 3L yang harus dilakukan. Yang pertama dari kata lahir. Jadi apakah seorang entrepreneur itu dilahirkan dengan karakter seperti itu, ya? Nah, yang L ini tentu adalah apa yang disebut dengan bakat, ya. Apa yang disebut dengan sifat alaminya, ya. Nah, ini L yang pertama. L yang kedua disebut lingkungan, ya, lingkungan. Jadi apakah environment sekelilingnya ini, apakah L ini lingkungannya, apakah saudaranya mendukung, apakah bapaknya mendukung, apakah teman-temannya juga sebagai seorang entrepreneur. Ini menjadi L yang kedua untuk membentuk seorang entrepreneur yang baik. Dan L yang ketiga adalah latih, ya. Jadi kalau kita latih, orang itu akan menjadi lebih pandai, lebih mampu dalam berbisnis atau dalam menjadi seorang entrepreneur. Saya sangat setuju dengan 3L ini. Kata lahir, lingkungan, dan latih. Ini cocok sekali bukan hanya untuk membentuk seorang entrepreneur menurut saya. Leadership, kepemimpinan, salesmanship, bagaimana menjual dengan baik. Entrepreneurship tentu saja yang tadi sudah kita bicarakan, ya. Public speaking, bagaimana kita bicara di depan umum, ya. Atau bagaimana kita tampil cantik, ya. Atau bagaimana kita bisa bernetwork dengan orang. Semuanya ini dibentuk dengan 3L. 3L adalah konsep pembelajaran. Yang pertama adalah lahir, bahwa Anda punya bakat itu. Yang kedua adalah lingkungan, bahwa environment di sekeliling itu mendukung orang ini untuk menjadi lebih baik. Dan L yang ketiga adalah latih, bagaimana kita mendidik orang ini bisa menjadi lebih baik. Lihat contoh salesmanship, ya. Salesman itu orang bilang, wah memang lahirnya sudah pintar ngomong, lahirnya sudah pandai bicara katanya, ya. Jadi itu adalah seorang salesman, tapi apakah betul hanya itu saja? Tidak. Apakah di lingkungannya dia dibentuk untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjual, bisa mendengarkan orang dengan baik. Dan yang ketiga, dilatih juga. Ikutkan seminar, ikut training, membaca buku, mau tahu lebih dalam tentang psikologi manusia dan lain-lain. Mitra bisnis, kalau kita mau belajar apapun, tidak seluruh hal cocok untuk kita. Tapi kalau kita ikuti 3L ini, lahir, lingkungan, dan latih, maka niscaya kita nantinya akan menjadi orang yang lebih baik dalam kemampuan kita berbisnis. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.